Kenapa satu kelompok? Karena di sini mereka huruf ini mempunyai bentuk yang sama. Bentuk yang sama, tetapi ada perbedaan letak titik dan jumlah titiknya. Dan di sini harus kita pahami bahwa huruf Hijaiyah semuanya adalah sempurna. Peletakan titik, bentuknya, semuanya mengandung makna dan bisa dikaji secara ilmiah. Makanya kenapa pada saat kita habis bab kok tidak membahas huruf ta? Karena setelah bab yang titiknya di bawah, yang bermakna dalam, di bawah garis bab, lalu nun yang di atas garis. Kalau bab bermakna tersembunyi di bawah garis, maka nun titiknya sudah di atas garis. Berarti nun di sini ada sesuatu yang lebih nampak. Nah, kita ada kata goib. Bagi yang sudah orang buku, maksudnya goib sesuatu yang luar biasa, ya segala sesuatu bak tersembunyi. Jadi yang dimakna goib adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi segala sesuatunya masih di dalam, masih tersembunyi. Nah, peletakan titik ini mengartikan adalah mengenai perkembangan dari bak setelah muncul titik di atas nun. Nah, sekarang kita bahas mengenai huruf nun itu sendiri. Nah, inilah nun surat Al-Qalam ayat 1. Kita sudah pasti sering dengar. Sudah akrab di telinga kita. Tetapi pernahkah kita memperhatikan sampai detail apa makna ayat ini? Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita tahu wal qalam kita tulis pena Allah. Wa ma yasturun dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini pasti manusia. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah hudalinasi. Karena Al-Qur'an hudalinasi yang disebut mereka di sini pasti manusia. Lalu sekarang kita kupas satu persatu. Dari mana saya mendapatkan makna huruf nun? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam dan pena Allah. Dan apa yang telah ditulis Allah? Apakah yang telah ditulis Allah? Yang telah ditulis Allah adalah sunnatullah. Semua alam semesta yang kita lihat termasuk diri kita adalah pena Allah. Apa yang telah ditulis Allah. Bisa juga kita sebut sunatullah. Sunatullah berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh ciptaan Allah itu sendiri. Sebuah ketetapan. Fitrah, ciri-ciri. Itu salah satu makna dari nun. Lalu maknanya dua, wa ma yasturun. Lah anehnya, yasturun adalah berasal dari kata mistar, bukan tulisan. Tetapi di sini oleh ahli ulama diartikan dan apa yang mereka tulis. Harusnya kalau menurut lugat Arab, nausorong, wa ma yaktubun, bukan yasturun. Tetapi di sini hebatnya Al-Quran menyembunyikan data-data yang disimpan, ilmu pengetahuan disimpan sampai menunggu seseorang untuk mengungkapnya. Kalau kita nanti sudah hafal huruf ya, shin, tok, roh, kita akan bisa ungkap apa, kenapa Al-Quran menggunakan kata yasturun, turunan dari kata satoro atau mistar, penggaris, sebuah garis. Kata mistar adalah berasal dari kata Arab, sebuah sesuatu yang untuk meluruskan sesuatu. Di sini ternyata digunakan untuk wama yasturun. Nah, kita nanti untuk huruf tok, roh, kita bahas ke depan. Sekarang kita percaya apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama kita, karena mereka juga orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Jadi wama yasturun, apa yang mereka tulis, adalah informasi yang dihimpun Allah, yang dihimpun manusia berdasarkan sunatullah. Jadi misalnya ini, Allah menciptakan singa misalkan. Itu sunatullah. Tidak ada manusia pun, singa juga semacam itu. Setelah kita manusia diciptakan Allah, kita mempelajari. Kok ternyata singa itu bentuknya seperti kucing. Rambutnya panjang. Suaranya mengaum. Dia makannya daging. Kalau ini bla bla, itulah informasi. Informasi yang ditulis oleh manusia berdasarkan pengamatan terhadap apa yang telah diciptakan Allah. Jadi di sini makna nun adalah gabungan keduanya. Nun wal kholami wa ma yadurun. Jadi nun itu apa yang telah ditulis Allah, apa yang telah diciptakan Allah, dan apa-apa yang telah ditulis oleh manusia. Dari sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita maju ke step berikutnya. Oke, saya beri contoh lebih lanjut. Misalkan kita pelajari sekarang masalah cuaca. Data, wal kolam, apa yang ditulis Allah? Yang ditulis Allah adalah kalau cuaca lagi mendung, gelap, petir mulai tumbuh, pasti kita sudah bisa menebak akan hujan. Itu sunatullah. Jadi data adalah kenyataan dasar apa-apa yang kita lihat. Jadi di sini misalkan stasiun cuaca akan selalu mempelajari bagaimana tingkat perkembangan awan, semacam kita lihat di laporan cuaca pada televisi atau apa, BKMG, itu mereka melihat sunatullah. Dipelajari, ada sekolahnya sampai butuh waktu berapa tahun untuk mempelajari sunatullah. Itulah wal-kolam. Lalu oleh BKMG, semuanya ditulis, disiarkan di radio maupun televisi. Itulah informasi. Jadi, wal-kolam kita sudah tahu apa yang telah ditulis Allah, yang bisa kita perhatikan. Jadi, nun, nah ini, saya berikan sebuah singkatan. Bagaimana nun kita cari satu persatu. Jadi sudah ketemu, nun adalah data. Apa yang telah disediakan oleh Allah. Lalu nun adalah informasi. Apa yang telah ditulis manusia berdasarkan pengamatan terhadap ciptaan Allah. Di sini kita balik kepada laporan cuaca. Informasi akhirnya menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita. Laporan cuaca hari ini, besok diperkirakan hujan dengan suhu sekian, curah hujan sekian. Itu informasi. Berdasarkan apa-apa yang telah ditulis oleh Allah. Kecepatan angin sekian, awan pergerakan sekian, tingkat kelembapan sekian. Untuk mempelajari sunatullah perlu ilmu. Perlu keseriusan, perlu ketekunan. Jadi pada tingkat kedua, kita sekarang sudah dapat nun data, nun informasi. Lalu apa yang ketiga yang kita dapat dari huruf nun? Pengetahuan. Setelah kita mendapatkan informasi dari televisi maupun radio mengenai laporan cuaca, kita akhirnya tahu, oh ternyata besok mau hujan. Berdasarkan ilmu, berdasarkan laporan dari BKMG. Lalu apa yang kita dapat setelah kita mendapatkan ilmu? Disinilah proses berpikir dimulai. Setelah kita mendapatkan pengetahuan, setelah kita mendapatkan informasi sehingga kita mendapat pengetahuan, berarti besok kalau pergi saya harus bawa payung. Saya harus sediakan jas hujan. Inilah urutan bagaimana cara berpikir yang sehat. Sekarang misalkan Al-Quran, Saya memberitahu bahwa kita diciptakan bahwa makhlukun dinawalinda ilaliyah mudu. Bahwa kita sudah diciptakan tidak untuk lainnya, hanya untuk beribadah. Maka saya sering menegur teman-teman, kalau bekerja dia niat mencari uang, apa yang dia dapat? Hanya uang. Dan karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya, sehingga jangan salahkan kalau seumur hidup orang itu hanya disibukkan masalah uang, uang, uang, uang. Karena itu niatnya dia. Tetapi coba, kalau memang kita niatkan untuk ibadah, kita sudah tahu pasti bahwa rezeki itu yang menjamin Allah. Jadi kalau kita niatkan beribadah, pahala kita dapat, rezeki pasti ikut serta. Karena rezeki nggak pernah ceritanya ketukar. Nggak mungkin rezekinya semut lari ke kita, nggak mungkin. Kita sudah meyakini hal tersebut. Nah kalau kita sudah yakin semacam itu, dan Allah juga memberitakan di Al-Quran, Masyumatullah kita buluh, bahwa nanti ada reward and punishment, bahwa nanti ada surga dan neraka. Bagaimana mencari surga, bagaimana menghindari neraka, kecuali kita mau masuk sukarela ke dalamnya, monggo. Nah, kita dapat data dari Al-Quran. Kita dapat informasi dari Al-Quran. Lalu kita dapat pengetahuan dari Al-Quran. Sekarang dengan pengetahuan tersebut, berarti kita tahu bagaimana kita bersikap agar pada hari kemudian kita selamat. Inilah proses berpikir yang benar. Bahwa semuanya nanti akan dihisab. Bahwa semuanya nanti akan ada khusus. Tidak ada yang lepas satupun. Nah kalau kita sudah mengetahui itu, berdasarkan informasi sehingga kita punya pengetahuan, dengan pengetahuan itu kita bisa bersikap sehat. Bersikap yang baik. Bagaimana menyongsong sesuatu yang telah informasinya diberikan oleh Allah. Jadi ini, itu tadi kalau kita gambaran dari laporan stasiun cuaca, lalu dilaporkan informasi cuaca, sehingga berdasarkan pengetahuan kita bisa berpikir sehat. Oh berarti besok saya kalau keluar harus membawa payung, harus membawa jas hujan. Kalau memang saya naik mobil harus periksa bagaimana kabel-kabel aku agar itu berpikir sehat. Sampai di situ, Pak Didit, biar mudah dicerna. Karena untuk mencerna terus-terusan bingung nanti. Jadi nun diawali dengan data, terus diapakan data. Diamati. Bagi yang orang yang berpikir cerdas dengan pengamatannya akan menjadikan itu sebuah informasi. Lalu tahapan informasi bagaimana sikap kita, struktur berpikir yang benar kata Mas Didi, menjadilah itu ilmu pengetahuan. Setelah menjadi ilmu pengetahuan, bagaimana pesawat menghadapi topan komonilombus apa-apa itu? Komonilombus. Jadi 400 km, di mana dia berada itu sudah bisa terdeteksi. Istilah agama kita, setelah ilmu kita dapatkan, mampukah kita menjadi orang yang fakih? Karena tafaqquh fiddin itu adalah eksekusinya. Banyak di antara kita yang tahu itu, tapi eksekusinya lemah. Bagaimana lalu agar eksekusinya kita tidak salah? Sudah tahapan-tahapan itu tadi, mudah-mudahan kita serius. Karena katanya anak-anak sekolah saya dulu diperingatkan oleh guru, banyak anak-anak tapi ini, bukan kita, menang itu lagi ngelamun. Kadang merungoknya pikirannya dewe. Sehingga informasi yang masuk lewat. Parah nih kemarin yuk. Agar diem kita tidak seperti diemnya anak-anak sekolah, mudah-mudahan kita fokus pada tahapan berpikir sampai dengan eksekusinya sesuai rekomendasi Al-Quran. Lanjut, Mas Dini. Setelah pengetahuan kita dapat dan setelah kita bisa berpikir, menentukan decision, menentukan keputusan berdasarkan pengetahuan yang kita dapat, bertambah satu lagi tingkatan yang bisa kita capai, data, informasi, pengetahuan. Lalu apa yang terakhir yang bisa kita capai? Ternyata, jika kita bisa mengamati data, jika kita mendapatkan informasi yang benar, jika kita telah bisa berpikir dan berpengetahuan, maka yang akan terbentuk di diri kita adalah kebijaksanaan, wisdom. Dengan ilmu pengetahuan, kita akan menjadi bijaksana. Bagaimana bijaksana tersebut? Kita tidak perlu terlalu repot. Ternyata Rasulullah diutus untuk bagaimana kita bersikap bijaksana, yaitu akhlak. Jadi kunci dari semua data, informasi, pengetahuan ternyata ada di diri Rasulullah, uswatun hasanah. Beliau disuruh, diperintahkan Allah untuk memperbaiki akhlak. Di situ puncak dari nun ini sendiri, akhlakul karimah. Nah ini yang dipesankan Rasulullah. Siapa saja yang menempuh perjalanan mencari ilmu, Allah menjalankan salah satu jalan surga. Malaikat juga melindungi. Orang alim yang punya ilmu dipintakan ampunan oleh makhluk yang ada dan ada di dasar laut maupun di langit. Punya keutamaan atas ahli ibadah. Ulama, ilmuwan, ternyata pewaris para nabi. Dan ternyata nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar. Tetapi nabi mewariskan dua, Rasulullah mewariskan dua. Quran dan hadis, sunahnya. Karena siapa saja yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang besar. Ternyata kalau kita bergerak di dalam bidang Al-Quran dan hadis, pesaingnya sangat sedikit. Karena semuanya repot mengambil dinar dan dinar. Sehingga yang mengambil Al-Quran dan hadis sedikit. Padahal Rasulullah mengatakan, disinilah keuntungan yang telah besar. Bagian yang terbesar itu sebenarnya di Al-Quran dan hadis. Karena apa? Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Tidak mungkin tertukar. Sebenarnya kita bisa tetap mengambil Al-Quran dan hadis. Rezeki kita pasti disetelahkan. Tidak bakalan ketinggalan. Karena itu sudah dijanjikan Allah. Jodoh, mati, rezeki itu sudah diurus oleh Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar. Dan ikhtiar itu diniatkan. Dasar dari satu adalah niat. Nama lu biniat. Nah ini hadisnya dibunyikan. Hmm? Gak ada bunyinya. Lebih baik dibunyikan sendiri-sendiri daripada nanti kita ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu enggak, bagi yang lama mungkin silent dulu, kenapa di dalam dunia Islam kita sering memakai simbol bulan dan bintang? Anu dibunyikan dulu Pak, sama yang belakang dan lihat. Gak bisa Pak, dibaca ini gak ada soalnya, kalau Al-Quran insyaallah ada. Gak dibacakan sampai yang. Oh gitu, ya. Yang belakang gak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu utammama makarimal akhlak. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Ya. Nanti riwayat Bukhari. Nah, kenapa saya selalu mencerahkan ini? Karena kita di sini adalah tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kita harus saling cross-check. Jadi kalau saya ada kesalahan, monggo. Mungkin dalam mengutip hadis atau mengutip Al-Quran saya kurang benar. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa saling mengasah dan saling mengkoreksi. Karena tidak ada sesuatu yang super di antara kita. Kita semua ada kekurangan, ada kelebihan. Oke, balik lagi. Ada yang tahu enggak bahwa kenapa di dunia Islam kita sering memakai simbol bulan dan bintang? Nun. Lambang nun, Pak. Ternyata yang jawab yang tidak senior. Oh, boleh. Ah, ini lah. kalau kita perhatikan, kenapa bulan pertama dan bintang satu? Kenapa bintangnya enggak lima sekalian? Sembilan. Atau sembilan? Ternyata para ulama dulu telah mengetahui bahwa Islam memakai huruf Nun sebagai simbol. Disinilah kehebatan ulama dahulu, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi data informasi. Islam sangat menjunjung tinggi pola pikirnya. Jadi selama ini mungkin kita lihat di atas masjid ada bulan dan bintang, tetapi kita cuma lihat, nggak pernah bertanya. Jadi untuk diketahui teman-teman semua, bapak-bapak, itu adalah huruf Nun. Pesan terkirimnya ialah Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan Islam menjunjung tinggi tulisan, karya tulis. Jadi mohon mulai sekarang kita jangan, kita kalau bisa sedikit berbicara, tapi banyak menulis. Karena menulis itu membutuhkan tingkat kesulitan yang tinggi dan situ ada ilmu. Dan dengan menulis kita belajar untuk berpikir runtun. Tetapi kalau kita berbicara banyak, kadang-kadang kita terselip. Dan disitulah kita sering berbuat kesalahan. Dan kalau kita berbicara, sekarang A, besok bisa B. Tetapi kalau kita tulis, sekarang A sampai tahun berapapun tetap A. Jadi Islam menjunjung karya tulis. Karena disitulah ilmu pengetahuan akan tercapai. Nah, di sini saya ambil basis. Jadi sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah hadis. Jadi di sini kita juga belajar nanti bagaimana untuk mempelajari sesuatu hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kita tadi telah mempelajari masalah bagaimana pengetahuan, lalu sekarang akan saya coba menerangkan antara ilmu dan keyakinan. Ini kadang-kadang kita agak rancu bagaimana membedakan bagaimana itu keyakinan dan bagaimana itu sebuah ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita bisa berpikir, dan dengan berpikir kita bisa yakin terhadap sesuatu. Jadi Islam melarang kita meyakini sesuatu kalau kita belum ada ilmunya, apalagi kita melaksanakan. Sayang, nanti kita nggak dapat apa-apa. Kita udah capek-capek, ternyata hanya nol. Di sini akan saya putarkan film bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan mengantarkan kita ke sesuatu hal yang mudah, tetapi manusia kadang-kadang hanya berdasarkan keyakinannya yang tanpa petunjuk, dia melakukan hal tersebut, sehingga akhirnya dia menemui kesulitan yang jauh lebih tinggi, dan hasil yang belum tentu juga. Bismillah. Dalam suatu ritual, dalam suatu kondisi tanpa ilmu pengetahuan, dalam sebuah masyarakat terkena sebuah epidemi di mana banyak anak di bawah umur 5 tahun sebelum mencapai umur 5 tahun, 2 juta. Mereka meninggal. Dengan jumlah yang tidak tanggung-tanggung, 2 juta anak meninggal. Lalu mereka mencari ikhtiar tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Jalan dengan tangan, dengan begitu capek. Ternyata oleh ilmu pengetahuan, bencana itu dibongkar dengan sangat mudah. Itu apa? Cuci tangan. Dan ini pun dirintis oleh pihak WHO yang menangani bangsa barat bagaimana menciptakan kebersihan. Lalu mereka gencar melakukan promosi dengan merek sabun tertentu, dibiasakan orang mencuci tangan agar tercipta kesehatan dan kelainan kesehatan tersebut. Kemungkinan hidup seorang anak bisa lebih dari 5 tahun dengan sangat mudah. Itu sebuah contoh bagaimana ilmu pengetahuan dan keyakinan. Lalu kita balik sendiri ke Islam. Rasulullah sendiri sudah menyarankan kita agar setiap bangun tidur kita mencuci tangan. Karena kita tidak tahu tangan kita larinya kemana pada waktu tidur. Yang senyum mungkin yang lainnya, tetapi ingat, dalam kondisi kritis atau perang, mungkin tangan kita bisa diusap dengan racun atau apa yang kita tidak tahu. Lihat kondisinya. Kalau kondisi damai memang menyenangkan. Lalu kita juga diajari untuk berwudu, bagaimana juga dimulai dengan mencuci tangan. Dan orang yang berwudu, semakin banyak berwudu, apalagi tidak pernah lepas wudu, itu pun juga ada hadiah yang khusus dari Allah. Bagaimana kita selalu menjaga kebersihan kita. Ingat, Islam itu bermakna selamat, sejahtera. Jadi, maka Islam mengajarkan bersuci agar kita selamat, panjang umur, dan sejahtera. Kenapa? Karena kita tidak sakit. Jadi inilah perbedaan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Keyakinan tanpa ilmu akan menyesatkan. Tetapi keyakinan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan akan membuat kita sampai tujuan. Kenapa? Karena kita tidak mudah ditipu oleh promosi atau gembar-gembor ataupun provokasi ya, pengaruh dari sesuatu yang tidak ada dasarnya. Lalu saya juga akan perlihatkan sebuah film habis ini, bagaimana sesuatu yang baik pun jika tidak diminis dan diajarkan dengan baik juga tidak akan bisa diterima. Sesuatu yang baik butuh manajemen yang baik sehingga dia akan berhasil dengan baik. Sesuatu yang baik akan bisa dikalahkan oleh sesuatu yang buruk jika kita kurang bisa memanage sesuatu yang baik tersebut sehingga bisa dikalahkan oleh yang buruk. Di sini di film ini nanti akan diterangkan bagaimana pengetahuan yang lama yang tanpa dasar beradu dengan pengetahuan yang baru yang benar, tetapi karena kurangnya pengetahuan untuk menyampaikan secara baik sehingga pengetahuan yang benar itu pun akhirnya terkalahkan juga. Dan menerangkan ke orang tuanya bagaimana membagi 25% terhadap karena anaknya 5 dibagi oleh 5 orang anak itu. Jadi si anak ini berusaha mengajarkan ke orang tuanya bahwa apa yang dia terima karena mereka bersaudara 5, mereka akan membagi 25% ini untuk dibagi 5 orang. Dan dia menerangkan bahwa 25 dibagi 5 berarti menghasilkan 5. Ternyata orang tuanya tidak terima. Dia pikir anaknya telah menipu. Kita perhatikan dialog selanjutnya. Alhamdulillah, kita bisa tertawa. Tetapi di dalam film tersebut ada sebuah pesan. Kita dititipi oleh Allah sesuatu ajaran yang luar biasa. Kita dititipi Allah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kita dititipi Allah Kitabullah. Dan kita dititipi oleh Rasul kita hadis, contoh-contoh. Disinilah kenapa ulama sebagai penerus para nabi. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka tugas selanjutnya untuk mengungkap Al-Quran adalah tugas para ilmuwan. Karena kalau Rasulullah menerangkan semua ilmu, waktunya tidak akan cukup. Karena ilmu akan semakin berkembang, berkembang, berkembang seiring dengan berjalannya zaman. Disinilah Rasulullah berbagi tugas dengan para ulama, dengan para ilmuwan. Di dalam Al-Quran ada fisika, di dalam Al-Quran ada kimia, di dalam Al-Quran ada lugat Arab, di dalam Al-Quran ada akhlak, di dalam Al-Quran ada biologi. Disinilah peran-peran ulama untuk menerangkan isi Al-Quran berdasarkan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada dunia, kepada semesta. Dan pesan ini juga terungkap, apapun dan baik bagaimanapun sebuah ilmu pengetahuan, sebuah titipan, jika kita menyampaikan dengan cara yang salah atau metode yang kurang tepat, maka ajaran atau ilmu tersebut juga akan kurang bisa diterima oleh masyarakat luas. Di sini yang kita harus pahami, sehingga dengan cara kita salah menyampaikan sesuatu, itu akan menjauhkan seseorang juga lebih jauh lagi dari pintu hidayah. Tapi memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita dituntut ikhtiar sebaik mungkin, bagaimana menerangkan sesuatu seilmiah mungkin, sehingga antara keyakinan dan ilmu pengetahuan seimbang, sehingga ayat ini tidak akan terjadi dan banyak terjadi lagi. Kalau Al-Quran jadi atau sama-sama saja berikan, apakah kamu memberi nasihat atau tidak? Disinilah perlunya dakwah, perlunya syiar, perlunya penyebaran ilmu pengetahuan secara metodologis, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu generasi muda, yang junior maupun yang senior. Dan di sini ini juga sering terjadi. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan semakin berkembang, bagaimana Al-Quran selalu mengikuti ilmu pengetahuan, tetapi semua ilmu itu adalah sama, mengajak kita semakin maju. Tetapi ingat, itu juga tetap harus dilandasi oleh akhlak Rasulullah, sehingga kita tidak tersesat. Dan ingat, Al-Quran adalah kitab, bukan kitab rendahan ya. Al-Quran adalah kitab yang sangat-sangat super, sehingga apa yang ada di dalamnya dibuat untuk orang-orang yang berilmu. Jadi dan perumahan-perumahan, amsal-amsal yang ada di dalam Al-Quran itu dibuat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi ini juga sebagai batu tonggak buat kita, agar kita meningkatkan kemampuan ilmu kita. Dan Islam, di dalam Islam tidak ada kata terlambat. Berapapun usia kita, berapapun umur kita, tetap masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat. Semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak yang kita bisa peroleh di dalam Al-Quran. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi semakin besar keinsafan kita terhadap Al-Quran, semakin besar keuntungan yang kita dapat di dalam Al-Quran. Nah, di sini berusaha saya rangkum bagaimana ilmu musuh berlabrakan dengan sebuah keyakinan. Ada yang kita mengambil berdasarkan sejarah, yaitu dari sesepuh kita. Tetapi dinul Islam mengajarkan kita untuk mengambil dari sunnatullah. Lalu kita bisa lah, kita ambil garis tengah, sesuatu yang dari sesepuh kita, dari ilmu pengetahuan kebiasaan kita, itu bisa kita compare dengan sunnatullah. Lalu ada adat kebiasaan, Islam mengajarkan kita kepada informasi, kitabullah dan al-hadis. Kalau adat dan kebiasaan keyakinan akan membuat kita keras hati. Kenapa kita keras hati? Karena otak kita tidak diajak untuk berpikir. Kalbu kita dipenuhi oleh keyakinan, tetapi otak kita kosong terhadap pengetahuan. Sehingga kalau ada orang berkata yang lain dengan apa yang kita yakini, karena otak kita kosong, sehingga kita mudah emosi. Atau belum mendengarkan sudah menolak duluan. Padahal dalam tata cara menuntut ilmu, kita harus zero mind, kita harus suci, nol. Sehingga kalau ada sebuah informasi, kita terima, maksudnya diterima, dimasukkan dulu, kita dengar, lalu pelan-pelan kita pelajari. Jika hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita terima. Kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Official review. Nah, terus saya lanjutkan. Kerasnya hati akan menciptakan kebodohan. Tetapi dengan berurutan tadi, dengan kita bisa mengerti sunnatullah, kita bisa mengambil informasi, lalu adanya pengetahuan, timbullah sebuah kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan akhlul karimah, yaitu akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Di situ kita akan menjadi manusia yang sempurna, dan di situ kita akan sangat mudah untuk mengerti isi-isi Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, real, jadi nyata, katon kasarannya. Tapi untuk di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ini ada perkecualian. Jadi Al-Quran itu ayat yang nyata, real, hanya untuk orang yang di dadanya ada ilmu pengetahuan. Dan siapa yang mengingkari hal ini, maka orang tersebut disebut Allah zalim. Nah, disinilah agar kita, dada kita terisi ilmu, kewajiban kita adalah mata, telinga kita untuk belajar, untuk menambah ilmu kita, sehingga akhirnya semua apa yang ditulis di Al-Quran la roiba, tidak ada yang meragukan. Karena kecil Pak Salam dibacakan supaya Pak Salam itu dibacakan ini. Jadi, Pak Salam, Pak Salam. Tulisan itu. Tidak kelihatan yang belakang. Tidak ada suara. Tidak masuk suara. Tidak. Kurang tak. Ini. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Ankabut 49. Al-Ankabut. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mencerna bagaimana rekosone peristiwa di India dengan 2 juta anak, masa kritisnya 5 tahun, meninggal dengan jumlah yang luar biasa, padahal kebersihan bagian dari iman. Maka orang barat dengan Unilever produk cuci tangan, selesai urusan 2 juta, bisa dieliminir. Kalau kita mau berpikir, selesai urusan. Sebuah karya luar biasa sekalipun kalau hanya diomongkan akan larut oleh waktu. Tapi tatkala karya itu ditulis, dia akan ada di seabadi perjalanan waktu. Kira-kira begitu Mbak Siti ya. Alhamdulillah. Kalau kita tanpa proses berpikir, pokok gak podo itu mungsuh. Tidak sama dengan kita adalah musuh kita. Ini bahayanya kita tanpa ilmu pengetahuan. Kalau dengan tahapan-tahapan sehingga akhlak kita sesuai dengan misi Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah dengan lapang dada kita tahu mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang harus dipakai dan tidak. Itu kira-kira pesan terkirimnya seperti itu, kurang lebihnya sedikit ya. Silahkan, karena waktu kita tinggal 10 menit, ada yang kurang Nah, iya, tanya jawab boleh. Nanti dijawab setelah kurang 5 menit, Mas Didi. Oh, gitu. Gitu. Kita tadi sudah belajar kata huruf nun. Lalu tadi sudah saya review sedikit mengenai huruf ba. Berarti harusnya sekarang kita sudah bisa mengartikan kata nabi, makna dari nabi, makna dari nabai, berita penting, atau ini ibnu. Ini semua terdiri dari ba, nun, nun, ba, dibolak-balik. Kita coba dari kata nun ba dulu. Seperti kita tahu, nun data informasi, ba. Kata nabi terdiri ada nun, ba, dan ya. Ya lazima, lazima, ya yang tanpa titik. Nanti, nah ini nun, seperti saya juga tadi, data informasi ba, mendalam, tersembunyi. Kita bisa cek kata ya, jika sesuatu kehidupan. Berarti seorang nabi adalah seorang yang mempunyai data informasi, yang mempunyai pengetahuan yang orang lain tidak memiliki. Itulah seorang nabi. Dan tersebut harus diterangkan keluar sehingga orang mengetahui pesan-pesan yang nabi tersebut bawa. Yaitu mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Ini makna dari kata nabi. Jadi seorang yang mempunyai data informasi yang mendalam atau tersembunyi, itu seorang nabi. Mempunyai informasi, mempunyai pengetahuan yang orang lain belum memilikinya. Itulah tugas seorang nabi, untuk menyampaikan apa yang belum diketahui oleh orang lain. Lalu kata nabai, surat anaba, anin nabai azim, berita yang penting. Kisah atau berita yang penting. Kita coba. Ternyata nun adalah data informasi. Ba berarti dalam, mendalam. Alif berarti bermakna satu, kesatu, paling. Berarti data informasi yang paling mendalam, paling penting. Jadi, coba berarti Bapak-Bapak ya. Sangat urgent. Sangat urgent. Ternyata dengan kita mengetahui huruf, dengan kita bisa menghafal makna huruf hijaiyah, kita akan sangat mudah untuk mengartikan kata-kata yang di dalam Al-Quran, dan itu pun juga tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah diterapkan oleh para ulama terdahulu. Sehingga kita akhirnya seperti Pak Arwah bilang, ini adalah sebuah crash program, sebuah loncatan. Bagaimana mempercepat pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan kita memahami huruf-huruf hijaiyah. Dan ingat, satu-satunya bahasa di dunia yang saya bisa buktikan, di mana setiap kata di dalam bahasa tersebut bisa diterangkan oleh huruf-huruf yang menyusun kata tersebut. Setahun saya sampai saat ini ternyata hanya Al-Quran, hanya bahasa Arab. Sehingga akhirnya saya memahami banget, sehingga saya bersyukur dengan kewahaman tersebut, kenapa Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab adalah bahasa satu-satunya di dunia, bahasa mukjizat, yang setiap kata di dalam bahasa tersebut bisa diterangkan oleh huruf yang menyusun. Sehingga Allah berani melarang kita bikin suatu ayat kalau kita sanggup. Jadi kita sudah bikin ayatnya, otomatis ada kata, kata tersebut harus kita bisa terangkan lewat hurufnya. Kalau enggak, mendingan istighfar yang banyak. Itu kata nun ba. Sekarang kita kandang itu. Nah, sekarang kita kata ba nun. Bani. Ba nun ya, sama dengan tadi. Cuma tadi nun ba ya. Sekarang ba nun ya. Keturunan. Ba ke dalam. Ke belakang. Nun data informasi. Ya, segala sesuatu atau kehidupan. Jadi yang namanya Bani adalah data-data atau informasi mengenai kehidupan seseorang ke belakang. Masa lalu. Masa lalu. Bebet, bebet, bibit kita. Itulah Bani. Makanya Bani Hasyim. Oh, ternyata ini anaknya Pak Hasyim yang nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Ini nomor sekian. Oh, ini Bani ini, Bani ini. Itu menunjukkan data informasi ke belakang. Termasuk track record. Track record, dan itu secara internasional adalah genealogi, ilmu yang mempelajari masalah keturunan. Oke, itu tepat. Back to our past. Nah, dari sini kita bisa silsilah. Tuhan Bani. Pak, ke belakang, lu data informasi, ya segala sesuatu kehidupan. Enak ya? Dibolak-balik. Silsilah. Lalu Ibnu Abani, ternyata dari kata Bani ditambahi alif. Anak atau keturunan. Ini akhirnya artinya semacam itu. Jadi kata Bani, Bani Ibni. Nah, ini saya panjang-panjang. Ah, ternyata ini. Kalau Bani tadi keturunan, alif garis lurus, vertikal. Jadi yang dimaksudkan Ibni adalah garis keturunan langsung. Garis ayah. Ya, memang Ibnu itu dipakai untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan, mama kayak urun. Tetapi untuk alif, dipakai untuk anak laki-laki, Ibni. Alif, garis tegak lurus. Garis keturunan langsung mengenai keturunan. Itulah kata Ibnu. Dipakai untuk anak laki. Jadi untuk saat ini, kita bisa lanjut minggu depan. Gitu ya. Jadi secara sekilas, saya sudah berusaha bolak-balik tadi. Nun, bak, nun, ya. Kita bolak-balik, ternyata semuanya mengandung makna. Dan semuanya tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh para ulama kita. Sehingga insya Allah ke depan kita tidak bisa lebih perdalam lagi. Dan silakan Mbak Muhammad untuk membahasnya. Terima kasih, tidak terasa sudah 1 jam. Kita minta komentar dari tamu kita seperti biasa kemarin Ustaz Haliti. Di tengah-tengah kita hadir adalah Ustaz Aman, siapa yang tidak tahu beliau. Beliau ini bacaannya banyak, kadang-kadang jadi ketua FPI, kadang-kadang mubalek di Masjid Muhammadiyah, kadang-kadang di Masjid NU. Jadi beliau ini malang melintang urusan dakwah. Kita banyak tahu beliau tampil mau Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, sudah lama enggak ketemu. tidak alergi sama beliau. Agar sebelum tanya jawab, karena setelah jam 9 kita usai, yang kesusu, yang ada kepentingan silakan pulang, yang tidak puas bisa diskusi sama Mas Didi. Sebelumnya silakan Ustaz Saman untuk memberikan tanggapan seperti biasa cara setiap malam Rabu. Nuhun sewu, Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya bersyukur kepada Allah malam ini setelah 5 tahun.